النسيم هبت علينا من حمال مصطفى. 92,9 FM Cirebon, radioku inspirasi spirit hati. Anda masih berada dalam ajang belajar bareng bersama Buya dan Umi ya sahabat ya. Dan kita sudah waktunya untuk memberikan pertanyaan dari sahabat semua untuk agar Buya bisa memberikan penjelasan ya untuk pertanyaan-pertanyaan sahabat yang ingin sahabat tanyakan kepada Buya. Kan tapi sebelum itu Buya ada yang ingin Umi sedikit tanyakan Buya ya. Karena pernah gini Bu ya, ada satu kejadian gitu kan, seorang karyawan yang bekerja di mall gitu Bu ya. Suatu hari pernah ada melihat seorang pelanggan gitu ingin membeli pakaian gitu Bu ya. Pakaian yang dengan harga yang lumayan mahal, padahal kalau dilihat sih pakaian itu biasa aja, hanya karena menang merek begitu Bu ya. Sampai beberapa ratus, dan ternyata waktu itu orang itu rupanya duitnya kurang gitu Bu ya. Kalau gak salah waktu itu dia cerita uangnya itu kurang sekitar 20 ribu gitu Bu ya. Sedangkan dia dari tempat yang jauh gitu kan, kebetulan tempatnya ya lumayan lah dari Cirebon ya, mungkin 1 jam perjalanan gitu Bu ya. Sehingga akhirnya karena kepepet uang dia butuh uang 20 ribu tersebut, akhirnya dia pinjam kepada salah satu karyawan yang kebetulan dia juga senang hadir majelis karyawan tersebut. Cuma karyawan tersebut akhirnya merasa bingung, ini dipinjemin enggak, uang dipinjemin juga kelihatannya ini kan enggak butuh, karena pakaian sendiri pun sebenarnya pilihan banyak. Dia hanya menang karena tertarik ke satu model dan juga tidak, bukan pakaian yang benar-benar syar'i gitu Bu ya. Jadi seperti anggaplah mungkin kaos panjang sih, cuma karena menang merek begitu Bu ya. Padahal kalau dilihat yang lain juga yang bagus banyak dengan harga yang bisa dijangkau, hanya orang ini kok ngotot ke situ gitu Bu ya. Sehingga akhirnya dia gak minjemin gitu kan ya. Sehingga akhirnya orang itu tadi balik lagi ke rumahnya, gak taunya balik lagi hanya untuk ngambil uang 20 ribu gitu Bu ya. Akhirnya ya ada perasaan, bener gak yang saya lakukan gitu Bu ya. Atau juga ada kasus terkadang Bu ya, kita melihat ada orang-orang yang suka berhutang gitu ya, dan memang kadang suka lari dari hutang, dan memang kadang suka kurang tanggung jawab di dalam urusan hutang. Nah ini kalau seandainya kita melihat, atau baik hutang atau transaksi Bu ya, misal ada orang yang suka ngambil barang tapi dalam pembayarannya itu suka lambat banget Bu ya. Kadang kita satu sisi pengen sih membebaskan berapa sih harga barang gitu, tapi satu sisi juga apakah mendidik kalau kita seperti itu Bu ya. Begitu juga urusan hutang, ada orang yang terkadang suka ngentengin urusan hutang. Kita tahu dia butuh, tapi kita juga ngerti kalau dia punya uang pun dia kan tidak gampang untuk membayar. Nah gimana Bu ya untuk solusinya Bu ya? Yang pertama tadi membantu membeli baju. Artinya mau meminjami 20 ribu sebagai tambahan sebuah baju. Kita harus bisa menduga kalau ibu tersebut yang membeli adalah pakai baju yang syar'i. Artinya baju yang dipakai pun bakal dilengkapi dengan baju yang syar'i. Jika kita duga bahwasanya dia bakal menggunakan baju tersebut dengan membuka aurat, maka menolongnya pun kita adalah tidak dosa dianjurkan. Dan tidak dianjurkan, gak ada perlunya untuk memaksakan seperti itu. Adapun masalah seneng model itu, memang kalau masalah suka itu gak bisa dipaksain ya. Kalau orang suka, yang penting syar'inya itu. Kalau saya suka model begini, yang satu lagi suka model ini, itu biasa. Orang suka-suka masalah model, yang penting menutup aurat dan tidak menampakkan lekuk tubuh bentuk-bentuknya, itu tidak ada masalah. Tapi membantunya di saat diduga kuat bahwasanya itu baju yang tidak syar'i itu bahkan digunakan di luar, bukan di rumahnya sendiri, maka haram kita membantunya, bukan mendapatkan pahala. Dibilang syar'i sih enggak Bu ya, sebenarnya mungkin seperti, minta maaf ya, mungkin kita nyebutin satu, ini kaos lengan panjang begitu Bu ya. Kalau kaos lengan panjang bisa dipakai dua ya, mungkin di dalam rumah untuk masak dan sebagainya. Nah maka dari itu tinggal siapa yang Anda tolong saat itu. Kalau orang yang biasa menutup auratnya ya tidak ada masalah, seperti baju dalam. Ada orang mengatakan jualan baju dalam haram loh. Ya enggak lah, baju dalam kan bisa dipakai ibu-ibu terhormat di dalam rumah. Di dalam rumah ya. Bukan baju dalam dipakai di luar. Biar memang yang ada orang bingung baju dalam ditaruh dipakai di luar rumah itu memang itu lain cerita. Tapi tinggal kita lihat yang beli itu siapa. Sama itu dengan menjual pisau. Jadi kalau baju seperti itu kan bisa dipakai di dalam rumah, dipakai di luar rumah. Seperti orang jual pisau. Kita haram menjual pisau kepada orang yang kita duga bakal membunuh atau merampok. Merampok ya Bu. Ada dugaan ke situ, maka tidak boleh kita bantu. Kalau haram. Yang dia bikin bingung itu Bu ya, kalau seandainya mungkin kalau masalah model atau apa itu selera Bu ya. Cuma ini hanya karena masalah merek, padahal yang mirip-mirip juga banyak dengan harga jauh di bawah. Hanya padahal ini sampai minta maaf Bu ya, untuk pakaian begitu saja sampai beberapa ratus gitu tuh ya. Dia nganggapnya karyawan tuh loh sayang banget gitu loh, kenapa kok dia tidak beranjak kepada pilihan yang lain padahal model begitu juga banyak gitu loh Bu ya, sehingga akhirnya tidak meminjamkannya tuh karena dari sisi tabirnya itu melihatnya Bu ya. Ada satu hal, merek sendiri kadang juga menentukan tentang kualitas ya. merek ada, memang ada kualitasnya. Tapi kalau merek menjadi kesombongan, beda. Kalau kita memperhatikan merek, misalnya ada merek tertentu memang kuat, ya kan, bahannya benar, kainnya benar. Tapi kalau hanya merek kebiar, hanya kadar kesombongan saja, maka itu adalah daftar masuk bab dunia, bab grup sombong. Jadi orang tidak bermerek. Apalagi kalau mereknya itu menunjukkan kepada satu akidah, misalnya Yahudi, wah itu haram kita bantunya. Kan ada kan baju-baju sekarang, ada kaum muslimin pun, kaum muslimat tidak senang bajunya kecuali harus ada bendera Yahudinya, na'udzubillah. Ada Yahudinya, merek-merek Yahudi. Haram kita, karena apa? Mereka, kita menolong mereka dan mereka itu sudah berikrar semua bisnisnya adalah akan diberikan keuntungannya untuk memerangi kaum muslimin misalnya. Itu kan, maka kalau memang merek-merek tapi bermereknya miliknya kaum muslimin dan memang merek tersebut ada kualitasnya, itu wajar saja. Tapi kalau hanya sekedar gaya hidup, biar kesombongan, apalagi mereknya merek Yahudi dan merek kafir begitu, maka tidak ada perlunya kita membantu. Bahkan kalau membantu, kita masuk bab salah lagi, dosa. Gitu Bu ya. Dan juga tadi untuk masalah orang yang biasa transaksi ngambil barang, nah, tapi kalau ada bayar, orang gitu, maka ketahuilah tugas kita. Ini disebutkan di sini tuh adalah yang mendapatkan payung Allah adalah orang yang mempermudah orang yang mu'sir, orang yang kesusahan di saat berhutang. Bukan orang yang kaya memudah, itu tidak. Bukan orang yang bisa, tapi orang yang kesusahan. Kita melihat betul dia susah. Kalau terlihat dia cukup, suami cukup, ini cukup, kau ngentengin, maka kita perlu mengingatkan. Maka betul kalau langsung main membebaskan saja kadang tidak mendidik. Sebab ada orang tamak itu tidak ada ujungnya. Biarpun dia itu punya gunung emas, dia minta lagi gunung satu lagi. Nah, tapi bisa saja. Nah, na'udzubillah, itu cara yang benar, tidak benar. Maka kita wajib mengingatkannya. Kesusahan iya Bu ya, kesusahan iya. Akan tapi memang dia itu punya tradisi suka menghutang dan tidak mau bayar gitu Bu ya. Dan memang dia susah. Oh, harus dididik, dididik, didudukkan bahasanya. Tidak seperti itu caranya. Tanda cinta kita. Tidak seperti itu caranya. Haram. Dan menjadi dan ada sir rahasia. Orang yang ingin membayar hutang itu akan ditolong oleh Allah. Diingatkan makna ini. Kalau terbetik di hati kita ingin lari dari hutang, tidak akan ditolong oleh Allah. Kita ingatkan, wajib mengingatkan. Bahkan mengingatkan dengan bahasa pahit sekalipun, karena demi cinta ini. Sebelum tidak menghutangi Bu ya. Pahit. Kamu punya kebiasaan seperti ini loh ya, mohon maaf. Karena apa? Saya sayang kepada kamu. Karena apa? Tidak akan ditolong oleh Allah. Karuan kalau minta jumlah uangnya seberapa, tapi tidak akan ditolong oleh Allah. Dan memang ada orang punya sifat seperti itu. Jam sana punya ngentengin ngambil barang juga kadang begitu Bu ya. Jadi kadang ya sampai sampai pembayarannya mungkin susah begitu Bu ya. Dan tidak akan ditolong oleh Allah, dia susah terus ya. Ngentengin bayar utang itu mengundang kesusahan. Sama halnya mempermudah orang yang punya utang mengundang kemudahan. Ya. Baik. Ya Bu ya, baik, subhanallah. Jadi pun tidak asal-asal dalam memberikan ini, karena juga ada harus ada tarbiyah yang diberikan Bu ya. Ada pendidikan tuh harus. Baik Bu ya. Baik Bu ya, subhanallah. Baik, kita berikan kesempatan Bu ya kepada sahabat yang bertanya langsung kepada Bu ya. Baik, kami beri kesempatan Anda untuk bertanya di 0231252549. Yang ingin bertanya langsung di via telepon, kami berikan kesempatan untuk penelpon pertama. Baik, kita angkat telepon pertama, sudah bergabung bersama kami di studio. Halo, assalamualaikum. Allah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wassalamu alaikum. Baik, dengan ibu siapa di mana? Mungkin suaranya bisa lebih jelas lagi ibu, karena suaranya tidak ditangkap dengan baik oleh kami di studio. Dengan ibu. Dengan Ibu Ana. Oh, dengan Ibu Ana di Sumber. Baik Ibu Ana, silahkan langsung bertanya kepada Bu ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suami dan tengah sibuknya ke saya gitu. Kenapa? Suara? Suami memberi uang Bu ya. Minta maaf, suara mungkin lebih dijelaskan lagi Ibu. Suami kan sering ngasih duit gitu ya. Lalu saya ngumpulin gitu. Setelah itu, saya sodakokan tanpa seizin atau semua tahuan darinya. Itu boleh. Baik. Diapain? Cukup ya Bu ya. Jadi diberi uang oleh suami Bu ya. Dan kadang sering dikumpulkan dan nanti disodakokan kepada orang lain, itu boleh atau tidak Bu ya? Baik. Baik, terima kasih Bu Ana. Baik. Terima kasih kepada Bu Ana sudah bergabung bersama kami Bu ya. Langsung dijawab saja Bu ya. Baik. Kita bismillahirrahmanirrahim. Tidak diperkenankan seorang istri mensedekahkan uang suaminya tanpa izin dari sang suami. Tetapi seorang istri bebas mensedekahkan uangnya sendiri biarpun tanpa izin suami, karena duit-duitnya sendiri. Tapi kalau uangnya suami, tidak boleh disedekahkan kecuali hal-hal yang diduga pasti ridho. Misalnya uang recehan ribuan, atau tiba-tiba ada orang lapar kita kasih makan, biarpun itu nasinya sang suami. Itu adalah hal sepele, keterlaluan kalau suami tidak. Tapi kalau sudah jumlah berat, besar dan sebagainya, maka haram. Kita tidak diperkenankan kita bersedekah dari duitnya suami kepada siapapun. Sedekah dari duitnya suami. Tapi jika suami sudah memberikan kepada seorang istri, anggap saja jatahnya, lalu saking pandainya sang istri mengatur ekonomi rumah tangganya, sehingga ia punya tabungan, sehingga dari tabungannya itu bisa untuk bantu orang banyak, maka itu boleh-boleh saja, asalkan jelas akadnya bahwasanya itu sudah diberikan kepada sang istri. Baik, itu adalah kemuliaan dan tidak ada masalah. Boleh-boleh saja. Tapi kalau suami titipnya nggak boleh. Baik, terima kasih Bu Ana, semoga puas dengan jawaban dari Bu ya. Kita angkat satu penelpon lagi yang sudah bergabung bersama kami di studio. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersolat terlebih dahulu, Bapak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala ali washabi. Baik, dengan Bapak siapa di mana? Ibnu. Baik, dengan Bapak Ibnu Abbas, baik dari Majalengka. Baik, Bapak, silakan langsung kepada Bu ya. Assalamualaikum Bu ya dan Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya dan Umi, selalu sehat walafiat. Amin. Bu ya, saya mau tanya. Dihadapkan dengan dua masalah, yaitu antara cinta Rasul dan cinta selain Rasul, bahwa tidak iman seseorang kalau mencintai Rasul harus di atas segalanya. Ini dalam kenyataan sehariannya bagaimana? Apakah misalnya ada dua pilihan sama-sama wajib? Apakah kalau misalnya cinta apa? Cinta Rasul sama cinta apa? Perbandingannya apa? Dengan cinta selain Rasul, misalnya keluarga, kedua kewajiban yang harus dihadapi antara cinta Rasul dan cinta selain Rasul. Sementara kan tidak iman kalau tidak kalau masih cinta tidak Rasul, tidak di atas semuanya. Segalanya gitu. Iya. Baik, cukup ya, Pak Imam Nas, cukup ya. Maaf ini ada masalah. Satu lagi, cukup satu pertanyaan, Pak. Jadi biar kita berbagi dengan yang lainnya. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibnu Abbas yang sudah bergabung. Baik, silahkan langsung dijawab ya tentang masalah bagaimana masalah cinta Rasul dan selain Rasul ya. Subhanallah. Cinta kepada Rasulullah dan cinta kepada manusia selain Rasulullah. Tidak akan ada pertentangan sampai hari kiamat. Tidak akan ada pertentangan. Misalnya, kecintaan Uwais Al-Qarani kepada Rasulullah. Kecintaan yang tidak ada tandingannya. Tapi di sisi lain dia punya kecintaan kepada ibundanya. Ibundanya. Tapi Uwais Al-Qarani tidak ketemu Rasulullah. Tapi dia mendengar Rasulullah ngurusi ibunya adalah termasuk bentuk cinta kepada Rasulullah. Jadi tidak ada pertentangan. Kapan pertentangan bisa terjadi? Gak akan ada pertentangan. Kalau seorang suami mencintai istrinya, bukan cinta zat, tapi tentu cinta karena Rasulullah. Siapa yang menyuruh kita mencintai istri? Rasulullah. Siapa yang menyuruh kita mengabdi kepada istri? Rasulullah berbuat baik kepada istri. Tidak akan ada pertentangan. Pertentangan bentuk apa? Bahkan kita pun tidak perlu umrah ziarah Rasulullah. Rasulullah tidak mau kalau kita meninggalkan istri ketakutan di rumah. Kalau kita meninggalkan anak kelaparan lalu kita hijrah ziarah sana. Tidak. Bahkan seandainya Rasulullah hidup hari ini, ternyata kita masih punya ibu sepuh. Cinta kita kepada ibunda kita. Justru ini tanda cinta ke Rasulullah. Jadi semuanya sumber itu dari sana. Bahkan cinta tidak ada guna jika tidak kita sambungkan dengan Rasulullah. Jadi tidak akan ada pertentangan sebab pintunya Rasulullah. Bahkan cinta kita sia-sia kalau bukan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan karena Rasulullah itu karena Allah. Itu sumbernya. Iya, Bu ya. Dan nanti baru kalau bentuknya seperti kalau digambarkan. Misalnya patuh dengan ibu, ninggalkan sholat. Iya, itu. Itu ya jelas enggak benar, sudah dijelaskan la ta'ata li makhluqin fa sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita patuh kepada manusia untuk bermaksiat kepada Allah. Itu enggak ada hubungannya. Itu bukan cinta kepada Rasulullah untuk melanggar. Jadi, lihat orang tua di saat memerintahkan kepada keharaman. Ya, tanda cinta kita justru tidak patuh dengan perintah keharaman. Kalau kita mematuhi keharaman yang diperintahkan orang, ini musibah. Karena tuh cinta tidak seperti itu. Ya, ya. Kalau Anda mencintai seseorang, jangan sampai ada cinta kecuali karena kita mengharap agar kita sambung kepada Rasulullah. Tadi janji Rasulullah saling mencintai karena Allah. Jadi tidak akan bertentangan. Tidak bertentangan selamanya. Ya. Nah, kalau ada pertentangan pasti bukan cinta lagi. Iya. Atau mungkin biasanya karena ada hawa nafsu, misal cinta kepada istri sampai akhirnya mengalahkan, ya, meninggalkan sholat, mungkin sampai korupsi, sampai, korupsi dan sebagainya itu bukan cinta baik. Itu bukan cinta, ya. Bukan cinta sesungguhnya itu. Jadi di saat kita ternyata memberikan cinta kepada istri, kepada anak-anak dan sebagainya, ada rasa senang di situ, berarti sebenarnya itu menjalankan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kita cinta, bukti tanda cinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa artinya orang aku cinta Rasul tapi tidak baik dengan orang yang ada di kiri kanannya? Iya, iya. Karena Rasulullah sendiri pun beliau paling cinta kepada Allah. Akan tetapi kalau dilihat hubungan dengan putri beliau, dengan cucu-cucu beliau sangat mesra sekali, Bu, ya. Baik, subhanallah. Baik, Bu, terima kasih, Bu, atas jawaban-jawabannya. Dan semoga Bapak Ibnu Abbas puasnya tidak ada pertentangan antara cinta kepada Rasulullah dan kepada selain Rasulullah, asalkan semuanya tidak sampai melanggar syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Baik, sahabatku yang dimuliakan Allah. Jika cintanya karena Allah. Jika cintanya karena Allah, ya, baik. Baik, selanjutnya, Bu, kita akan beranjak kepada pertanyaan sudah bergabung melalui SMS, Bu, sahabat di 4408. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini pertanyaan dari hamba Allah di Cirebon, Buya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mau tanya Umi dan Buya, seandainya orang tua mempersulit urusan pernikahan anaknya karena memang orang tua itu takut kalau anaknya disakiti oleh laki-laki tersebut dan salah untuk menyetujui calonnya menjadi suaminya karena calonnya itu mempunyai watak yang keras dan akhlaknya kurang baik. Itu bagaimana, Buya? Apakah orang tua itu juga salah padahal anaknya sudah berhubungan sudah lama dengan laki-laki tersebut? Terima kasih, Buya. Baik. Itu lah, kalau ini permasalahan lain. Sudah tanda calon laki-lakinya tidak baik. Kemudian seorang bapak menunda. Itu kewajiban. Itu bukan orang tua yang mempersulit pernikahan. Yang mempersulit pernikahan itu melarang harga mati, tidak boleh nikah. Itu harus paham ya, beda ya. Tapi kalau seorang tua melarang karena calonnya, calon suaminya itu adalah tidak berakhlak baik, itu wajib melarang seperti itu. Tetapi harus bisa mencari penggantinya dong. Kalau justru membiarkan menikah dengan laki-laki yang tidak berhak, menjerumuskan itu, tolong dibedakan ya. Makna melarang itu begini loh. Saya punya anak perempuan, sudah butuh waktunya untuk menikah. Lalu saya larang untuk menikah, itu yang haram. Kalau dia punya calon, tak tahunya calonnya tidak berakhlak, maka wajib bagi saya menghalangi. Yang menjadi masalah pun sudah ada calon yang baik, saya masih melarang, itu loh yang haram. Jadi kalau tadi yang dicontoh, yang ditanyakan itu sangat baik orang tua melihat anak perempuannya mempunyai calon laki-laki tidak berakhlak, wajib menghentikannya. Tapi ingat, kebutuhan seorang anak perempuan harus dipenuhi dengan cara kita carikan orang yang baik, soleh. Tapi kalau seorang anak masih maksa kayak begini, itu calon anak durhaka, masuk neraka itu. Tapi masalahnya tadi sudah dibiarin berhubungan lamanya, ini kan sudah termasuk kesalahan, Bu, ya. Kesalahan orang tua, iya. Kesalahan anak, kenapa? Jangan mencintai sebelum waktunya, haram. Makanya dari itu pendidikan berbakti ke orang tua itu ada sendiri, bahwa kalau kita sudah menjatuhkan hati kita kepada seseorang sebelum pernikahan, itu akan membawa musibah yang banyak. Mulai dari mukaddimah zina, durhaka ke orang tua, durhaka ke guru, dan banyak hal yang akan dilakukan oleh orang yang menjatuhkan hatinya sebelum waktunya. Musibah. Sehingga biarpun diberi oleh bapak ibunya calon yang lebih bagus, dia akan menolak. Dan ini adalah kedurhakaan. Adik-adik putriku, ketahuilah bahwa jika engkau menikah, ridha orang tua adalah nomor satu. Di samping itu harus ada calon tersebut adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Tidak harus ustaz, tidak. Tapi baik sholat. Ya, peduli sholat, takut haram, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah, Bu, baik, Bu, terima kasih, Bu, atas jawabannya. Baik, Bu, selanjutnya ada lagi pertanyaan dari VSMS di 2025, Bu, ya. Ini ada pertanyaan dari sahabat di Botoran Tulungagung, Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ya, dan Umi, bagaimana jika orang yang punya utang sudah meninggal tapi ahli waris menunda-nunda membayarnya, padahal yang meninggal tadi juga ada mobil yang diwariskan dan hutang piutang itu sudah terjadi semenjak tahun 2009. Karena masih ipar saya juga tidak bisa menagih karena dia bilang akan bayar setelah anaknya lulus SMA. Lulusnya sudah bulan Juli kemarin, tapi sampai saat ini juga belum dibayar. Padahal dari segi ekonomi dia lebih mapan dari saya. Mohon dijawab, ya. Baik, kalau seandainya yang bersangkutan itu mendengar apa yang kaki sampaikan, beres. Akan tapi permasalahannya tidak pernah mendengar kebenaran. Ketahuilah, seorang anak yang mendapatkan peninggalan dari orang tuanya, lalu orang tuanya punya hutang, kok tidak segera membayar dari harta peninggalannya, maka hukumnya dosa gede dan dia termasuk durhaka kepada orang tua. Dan tidak bakal bahagia, sengsara. Maka tanda bekti anak itu adalah jika orang tuanya meninggal dunia punya utang, lihat, warisan tidak boleh diambil sedikit pun kecuali utangnya diberesin. Allah. Bahkan ada lima bukan utang tok. Jadi warisan itu kapan dibagi? Warisan itu dihimbau secepatnya dibagi. Akan tapi warisan tidak boleh kita cuil, kita ambil sedikit pun. Ini mendengar dari Tulungagung ya, dari Samara ini. Warisan tidak boleh diambil sedikit pun kecuali utang kecuali mahal sudah dilakukan. Yang pertama hutangnya kepada Allah. Mungkin orang tua kita dahulu pernah kaya lalu belum sempat haji kita hajikan, atau pernah punya nazar harus kita bayar dulu. Yang kedua hutang kepada manusia. Kalau punya hutang kepada manusia, habiskan dahulu harta peninggalan tersebut untuk membayar utang. Yang ketiga adalah urusan zakatnya. Jika sudah wajib keluar zakat. Misalnya tahun ini seharusnya sudah bayar zakat, belum sempat bayar zakat kok meninggal. Yang keempat adalah wasiat-wasiatnya. Wasiat yang syar'i tentunya dilihat oleh para ulama dulu, diajukan ke ulama dulu, ditanyakan ke ulama. Yang kelima adalah urusan perawatan jenazah untuk kafan dan sebagainya. Lah kalau lima ini sudah, baru dibagi waris. Kalau ternyata lima tidak dilakukan, kok waris buru-buru dibagi, itu ciri anak-anak ahli neraka. Gak ada yang bisa menolong, karena durhaka ke orang tua, orangnya sudah meninggal dunia. Padahal pada zaman sahabat Nabi, ada orang punya hutang, tidak ada sanak, tidak ada keluarga, berkata, aku yang akan beresi. Karena takut begitu besarnya orang punya hutang, hukumannya di hadapan Allah. Maka dari itu, kalau itu adalah masih urusan ipar Anda atau sepupu Anda, kasihan dia. Dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Barangkali Anda harus mengutus orang, atau Anda mencatat, menulis surat yang halus mengingatkan masalah yang semacam ini. Dan bahkan Anda katakan Anda tidak butuh dengan itu semuanya. Akan tapi Anda butuh dia selamat. Itu saja Anda sampaikan dengan bahasa yang indah. Kasihan dia. Kasihan dan sungguh kasihan kepada anak yang menyembunyikan utang, tidak membayar utang orang tuanya, padahal orang tuanya punya peninggalan. Dan itu adalah ciri ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Dia adalah durhaka kepada orang tua, kemudian setelah itu menunda-nunda utang lagi, durhaka kepada orang tua, enggak peduli dengan dengan permasalahan orang tuanya. Dan dia menunda-nunda utang, dan sungguh dia adalah mengerikan. Dia adalah terancam dalam kehinaan. Na'udzubillah. Ya Allah, semoga berikan keselamatan dan kesadaran Bu ya. Baik. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya, dan semoga tadi sahabat hamba Allah yang dari Botoran ya, Tulungagung, semoga puas dengan jawaban dari Bu ya. Baik Bu, selanjutnya kita akan beranjak. Bahkan saya tambah, kami tambahkan. Seorang anak yang soleh, kalaupun seandainya bapak ibunya tidak meninggalkan peninggalan, kalau punya hutang, lihat, seorang akan anak akan bergegas berpikir bagaimana membayar hutang bapak ibunya, Agar tidak menjadi beban, mendapatkan kerelaan, tidak ada beban. Masya Allah. Tapi ini malah mengembat, menghabiskan. Alhamdulillah. Maka dari itu Anda jangan berurusan dengan manusia semacam itu, dan jangan utang piutang lagi dengan dia. Jangan nikahkan putrimu dengan dia. Jangan kau menikah dengan orang tersebut, karena dia adalah penjahat besar. Baik, Bia Subhanallah. Terima kasih Bia atas jawabannya Bia. Baik Bia, kita akan beranjak melalui jawab pertanyaan sahabat yang sudah bergabung melalui Yahoo Messenger Bia. Dan ini ada sahabat Abu Abdullah Said, tapi tidak disebutkan dari mana Bia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa ala alihi wa sahbihi. Bia, semoga Allah selalu memberikan kebaikan yang banyak kepada Bia Yahya dan keluarga besar Al-Bahjah. Amin. Pertanyaan saya mungkin di luar topik Bia. Apakah definisi talfik Bia? Terus bagaimana hukumnya seseorang yang talfik di dalam sholat sedangkan dia tidak tahu bahwa dia telah talfik? Dan yang ketiga, apa hukumnya seorang yang bermadhab Syafi'i tapi tidak berkunut subuh karena dia membaca hadis yang tidak berkunut? Bia, jazakallahu khairan. Yang pertama masalah talfik. Talfik itu disederhanakan. Disederhanakan dalam sebuah definisi, talfik adalah taklid kepada satu imam madhab di dalam satu amalan kecuali di bagian-bagian tertentu. Talfik adalah taklid kepada salah satu imam madhab di dalam satu masalah kecuali di bagian-bagian tertentu. Nah ini. Dan definisi ini adalah diambil dari makna begini. Kalau definisi yang sudah masyhur, talfik adalah menggabungkan dua pendapat sama, yang masing-masing imam adalah tidak mengatakan sah, kan itu. Dan kebetulan apa yang kami tulis waktu kami mengambil S2 beberapa tahun yang lalu, kita dengan judul talfik, dan kami buka-buka dan hampir tidak ada buku yang menjelaskan tentang talfik secara panjang lebar. Hanya biasanya di dalam bab taklid, di situ disebutkan oleh para pakar usul, taklid syaratnya tidak boleh talfik. Talfik. Padahal kenyataan talfik itu sudah umum di dalam apa yang dilakukan oleh umat ini. Maka talfik nanti dilihat. Jika talfik menjadikan orang meninggalkan kewajiban hukumnya haram, tapi kalau talfik untuk mempermudah orang beribadah, maka itu adalah diperkenankan. Jadi kalau talfiknya akan menghalalkan yang haram, hukumnya haram, akan tapi talfik jika untuk mempermudah ibadah. Ya, contohnya saya kait berwudunya seseorang dengan madhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Untuk apa itu? Untuk melakukan sholat duha atau sholat malam. Akan tapi saat itu wudunya di tempat yang jauh di belakang. Seorang istri merasa agak takut. Ya. Setelah itu tak tahunya tersentuh oleh suaminya. Di dalam mazhab Imam Syafi'i yang dikokohkan disentuh suami adalah apa? Batal. Batal. Karena dia disentuh sang suami, berarti dan dia harus wudu lagi ke belakang. Iya, iya. Ngerepotkan orang banyak nanti. Maka saat itu dia langsung saja ngikut mazhab Imam Malik yang mengatakan bahwa menyentuh seorang, bersentuhan tidak membatalkan wudu. Maka ini talfik, karena wudunya dengan wudu Syafi'i. Kemudian setelah itu dia batalnya dengan madhab Syafi'i. Tujuannya apa? Agar dia bisa sholat malam. Tujuannya untuk beribadah, bukan keluar dari ibadah. Jadi talfik adalah boleh-boleh saja jika untuk memacu orang untuk beribadah. Tapi ada talfik yang haram ya. Seperti yang dicontohkan talfik tentang masalah an-nabid. Contoh haram ini barangkali pembahasan sulfikih bisa diambil dari buku-buku kami tentang talfik yang panjang lebar. Yang kami simpulkan ternyata banyak di buku-buku fikih kita itu istilah talfik itu tidak pakai istilah talfik, tidak pak istilah talfik tapi hakikat talfik. Nah, contoh talfik yang jelas haram misalnya di dalam madhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu bahwa khamr itu bukan nabid. Bukan nabid. Khamr bukan nabid. Baik. Di dalam madhab Imam Syafi'i, nabid itu apa, Bu? Nabid itu adalah selain daripada anggur dan kurma, misalnya dari buah-buah yang lain atau dari pepohonan yang disuling, apa, diambil. Kalau sekarang seperti halnya yang ada di daerah Lamongan, apa itu namanya, legen, kayak semacam legen bisa. Jadi khamr itu menurut madhab Imam Abu Hanifah adalah yang dibuat dari perasan anggur yang dipendam di dalam padang pasir, kemudian akan keluar apa busa, ada perubahan-perubahan sampai menjadi memabukkan, itu khamr. Menurut Imam Abu Hanifah, nabid bukanlah khamr. Baik. Kemudian di dalam madhab Imam Syafi'i, nabid adalah sama khamr. Karena apa? Nabid memabukkan. Semua yang memabukkan adalah khamr. Berarti hukumnya nabid sama dengan khamr. Baik. Sementara di dalam madhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, yang namanya nabid, asalkan tidak memabukkan, tidak masuk khamr, maka tidak disebut khamr. Tidak sampai memabukkan. Biarpun sesuatu itu adalah memabukkan jika banyak misalnya. Tapi jika diminum tidak banyak, maka itu adalah tidak termasuk disebut khamr. Artinya Imam Abu Hanifah memilah khamr sendiri pembahasannya. Nabid bukan khamr. Nah, akhirnya orang minum nabid boleh. Menurut Imam Abu Hanifah. Minum khamr tidak, Bu? Tidak boleh. Boleh. Baik. Karena nabid bukan khamr. Tapi menurut Imam Syafi'i, khamr adalah nabid sama. Karena menurut madzhab Imam Syafi'i adalah ilatnya iskar memabukkan. Ilat itu adalah sebabnya adalah karena memabukkan. Lihat, kalau talfik, ya, talfik berkata begini, ya, di dalam hal sama tidaknya nabid, dia ikut Syafi'i. Di dalam masalah sama tidaknya adalah madzhab Imam Syafi'i. Menurut madzhab Imam Syafi'i apa? Khamr sama dengan nabid. Di dalam hukumnya dia ngambil Imam Abu Hanifah. Bahwasanya khamr beda dengan nabid. Nabid boleh diminum, khamr tidak boleh diminum. Lalu dia menyimpulkan bahwasanya hukumnya khamr seperti nabid di dalam madhab Imam Abu Hanifah. Hasilnya apa? Hasilnya berarti dia minum khamr walaupun enggak mabuk. Khamr adalah boleh. Nah, itu adalah talfik yang tidak berangkat. Hukum khamr adalah sama dengan nabid dalam adab Imam Abu Hanifah. Kacau atau tidak? Kacau, ya. Itu adalah talfik yang tidak diperkenankan. Dan contohnya satu-satunya ini. Satu-satunya aja, Bu. Agak ada pun masalah talfik di dalam adab kita Imam Syafi'i. Coba di dalam kitab Fathul Mu'in saja. Man asbaha, ya. Barang siapa yang di pagi hari itu dia tuh lupa, tidak niat, maka diisyaratkan di situ bolehlah. Orang di pagi hari lupa, tidak niat puasa. Puasa kan tidak sah. Nah, tidak sah. Syaratnya ya, harus tabyid. Tabyid itu berniat di malam. Di malam hari. Hari. Ya. Akan tapi karena dia lupa tidak niat. Untuk dimudahkan orang awam, jangan sampai dia punya utang banyak, maka ikut saja madhab Imam Abu Hanifah, asalkan dia belum melakukan sesuatu yang membatalkan, belum makan, belum jima dan sebagainya, maka saat itu boleh dilanjutkan dan puasanya adalah sah. Ya. Sekarang tanyakan, kalau orang itu bangun tidur itu madhabnya apa dia? Syafi'i. Akan tapi ternyata dia boleh langsung merubah niat dengan madhab Imam Abu Hanifah. Dan Syekh Malibari mengatakan hal yang boleh yang demikian itu. Ini salah satu contoh. Cuman sebagian orang hanya berkukuh tidak membahas lalu mengatakan mutlak. Talfik adalah apa? Adalah haram begitu saja. Akan tapi talfik itu ada dua macam. Ada talfik yang haram, ada talfik yang boleh. Intinya. Kemudian kemudian setelah itu kami simpulkan menjadi definisi yang baru bahasanya. Talfik itu adalah mengikuti satu imam madhab, misalnya di dalam urusan sholat, kecuali ba'dul juz'iyat, ada beberapa bagian taklid al-imam mu'ayyan fi mas'alatin ma, di dalam satu masalah ma'ada ba'dul juz'iyat, jadi kecuali sebagian daripada juz'iyat, bagian-bagian kecilnya. Sholatnya madhab imam Syafi'i. Akan tapi ada beberapa hal, misalnya auratnya, lehernya ibu sepuh kelihatan, ikut madhab Malik. Itu gak ada masalah yang demikian itu, sehingga jangan sampai dibatalkan lah ibu seperti itu, kok kasihan. Jadi sholatnya madhab imam Syafi'i. Akan tapi ternyata dalam urusan aurat ini akan diperingan madhab imam Malik. Ini sah-sah saja, gak usah dipersulit orang awam. Jadi untuk orang awam hendaknya kita permudah. Kalau Anda orang alim sebebas ngambil yang kencang-kencang. Seperti mungkin masalah air Bu ya. Air pun Imam demikian. Imam Ghazali sendiri kan Imam Ghazali sendiri Imam Malik ya. Mempermudah. Imam Ghazali dalam kitab Al-Muzalbihi, dalam kitab Ihya Ulumuddin sangat mirip dengan madhab Imam Malik rahimahullah. Dan wudu tidak was-was gitu ya. Itu masalah was-was. Akan tapi masalah talfik sebenarnya sangat sederhana. Jadi boleh talfik asalkan untuk meningkatkan ibadah. Iya Bu ya. Terus tadi Bu ya, bagaimana hukumnya seorang yang talfik dalam sholat sedang dia tidak tahu bahwa dia telah talfik itu? Tidak ada masalah. Al-amila madhabalah. Orang awam biarkan saja. Orang awam jangan sampai dipersusah dengan batal sholat. Anda saja yang ustadz kerepotan kok. Yang ustadz. Anda yang merasa yang punya ilmu, lihat berat atau tidak kalau dikit-dikit sholat suruh ngulang itu. Apalagi orang awam atas dasar tidak ngerti al-amila madhabalah. Orang awam itu madhabnya adalah apa kata ustadz sudah. Anda lihat sampai dikatakan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani termasuk di dalam, lihat di dalam mukaddimahnya Syed Alawi Al-Maliki Mufti Syed Alwi Asgab Mufti Mekah. Dalam mukaddimah Sab'ah Kutub Mufidah. Lihat, kalau kita menemukan pekerjaan atau ibadahnya orang awam, dan itu dikenukil dari ulama Syafi'iyah. Kalau Anda menemukan pekerjaan orang awam itu tidak sah di dalam madhab Imam Syafi'i, jangan serta-merta kamu katakan tidak sah. Kamu lirik madhab lain, barangkali bisa kamu sahkan dia dengan madhab yang lain, agar dia tidak terbebani dengan beban-beban ibadah semacam itu. Lihat indahnya. Maka tolong baca satu kitab Mukaddimah Sab'ah Kutub Mufidah. Yang ada di Tulungagung juga banyak. Ada Sab'ah Kutub Mufidah, dijual di kitab toko-toko bebas itu. Sab'ah Kutub Mufidah dalam mukaddimahnya ya, itu sangat indah ya, yang ditulis Syed Alwi itu adalah Mufti Mekah. Syed Alwi Asnagaf itu disebutkan semacam itu. Kalau ada orang awam mempunyai amal ibadah, lah kok tidak sah menurut madhab Imam Syafi'i, asalkan masih bisa disahkan dengan madhab yang lain, maka tolong diberi fatwa dengan madhab yang lain agar tidak repot untuk mengulangnya. Ini adalah kemudahan di dalam kita membimbing orang awam. Baik, Bu. Satu pertanyaan tadi, Bu. Itu bentuk talfik. Baik, ya. Dan juga apa hukumnya seorang bermadhab Syafi'i tapi enggak kunut karena baca hadis yang tidak berkunut? Itu adalah orang sombong. Baca hadis itu harus dengan ilmu fikih, ilmu ini tidak semudah itu. Itu Anda jangan sok-sok seperti Imam Syafi'i yang berkata idza sahal hadis fa huwa madhabi. Kalau hadis itu sahih adalah madhabku. Yang ngomong itu Imam Syafi'i yang menghafal ribuan hadis dan dia mengerti tarjamah bagaimana menanding hadis. Lah ini orang kemarin sore baru baca hadis dua lalu mengamalkan hadis, bisa kacau balau nanti. Idza sahal hadis fa huwa madhabi, kata Imam Syafi'i. Kalau hadis itu benar itu adalah madhabku. Itu yang ngomong siapa? Imam Syafi'i. Hafal berapa hadis? Ribuan hadis, ratusan ribu hadis. Dan kita pun boleh ngomong gitu kalau kita sudah mencakup semua hadis. Kita baru hadis satu saja langsung pakai hadis ini. Dan itu yang sering dikembar-kemburkan. Makanya ada. Sehingga orang seolah-olah, Pak, ini madhab Syafi'i. Karena apa? Asalkan hadis sahih itu madhabku, madhabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu tidak menolak hadis kecuali karena ada hadis lain. Tidak semua hadis sahih harus diamalkan. Kadang hadis sahih ditinggal. Kenapa? karena ada hadis sahih lain lagi. Jadi Imam Syafi'i tidak meninggalkan suatu hadis yang sahih kecuali karena menemukan hadis yang lebih sahih lagi. Jangan mengatakan bahwa Imam Syafi'i tidak tahu hadis sahih. Kalau ada, oh ini lemah, Imam Syafi'i bodoh dong tentang hadis. Innalillah. Siapa ente mengatakan Imam Syafi'i bodoh? Imam Syafi'i tidak meninggalkan satu hadis. Biarpun Anda lihat hadis itu sahih, lah kok Imam Syafi'i meninggalkannya? Tentu karena ada sesuatu yang dilihat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bukan orang bodoh. Imam Syafi'i bukan orang yang tidak ngerti ilmu. Jadi tidak ada hadis sahih yang ditinggalkan Imam Syafi'i kecuali karena ada sesuatu. Mungkin karena bertemu dengan ayat atau ketemu dengan hadis sahih lagi, atau hadis itu tidak sahih menurut Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Lah apakah Anda seorang muhaddits? Wong Anda mengatakan hadis sahih saja taklid. Orang yang katanya muhaddits di hari ini itu muqallid, taklid hakiki dalam urusan hadis. Kita mengatakan hadis sahih menurut siapa? Menurut Anda atau menurut Imam Bukhari? Atau menurut Imam Muslim? Menurut Imam Bukhari itu Anda taklid. Bagaimana bisa mengatakan Imam Syafi'i yang mujtahid di dalam urusan hadis? Iya, subhanallah. Baik, bukan bagian Anda. Kalau Anda ikut mazhab Imam Abu Hanifah, nah ini yang bertanya yang dimuliakan oleh Allah. Kalau ada orang yang tidak berkunut lalu berkata karena hadisnya begini, itu adalah pembohong dan dia adalah orang sombong. Tapi kalau Anda ketemu orang yang tidak kunut tapi dia berkata bahwasanya karena aku ikut Imam Abu Hanifah, jempol, dia hebat. Jika ada orang tidak kunut karena mengikuti Imam Abu Hanifah, tawadhu, hebat. Tapi kalau ada orang tidak berkunut lalu berkata hadisnya yang benar kini, wah ini adalah yang perlu digarap orang itu, karena dia adalah merendahkan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Subhanallah ya. Baik, ya, subhanallah. Terima kasih Bu atas penjelasannya sahabat ya. Semoga menjadi suatu hal yang insyaallah akan menjadi suatu hal yang bermanfaat ya sahabat ya, karena tidak ada ilmu yang tidak bermanfaat. Dan juga tadi masalah talfiq adalah satu hal yang mungkin baru ya bagi kita gitu ya. Artinya tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu ya, artinya diperkenankan ya sahabat ya, jika memang untuk memberikan kemudahan di dalam masalah urusan ibadah. Baik sahabat yang dimuliakan Allah, masih banyak sekali pertanyaan yang masih belum bisa dijawab, akan tetapi karena waktu maka sudah harus bagi kita untuk mengakhiri acara ini ya. Dan akan tapi Buya bil barakah Buya, sebelum kita mengakhiri acara ini kita tutup dengan doa Buya. Baik, kita membaca doa, membaca Fatihah sekali. Semoga Allah menerima kita. Amin. Dan semoga Allah mengampuni amin. Kita amin. Amin. Dan semoga Allah memberikan payung kelak kita di padang mahsyar. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba amin. Yang saling mencintai karena Allah amin. Jauh daripada kezaliman. Dan semoga amin. Allah memberikan keindahan dalam rumah tangga kita amin. Dengan anak yang soleh-soleha yang dibanggakan amin. Oleh Nabi SAW amin. Amin. Dan semoga Allah melapangkan rezeki kita amin. Dan semoga Allah mengampuni dosa orang tua kita amin. Guru-guru kita memberikan amin. Kasih sayang kepada mereka semua amin. Hingga kelak kita semua berkumpul di padang mahsyar bersama Nabi di bendera, di bawah bendera Nabi SAW hingga amin. Masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alikiyamuddin. Iyaka na'udhi iyaka nasta'an. Ihdina syuratal mustaqim. Syuratal ladhina anamta alihim. Warahmatubi alamulawalin. Amin. Baik Buya, terima kasih Buya atas penjelasan, atas pembelajaran dan atas ilmu-ilmu yang sudah diberikan kepada kita semua sahabat ya. Dan semoga menjadi menjadi keberkahan, menjadi semakin menambah keberkahan hari ini kita mulai dengan suatu yang baik, semoga nanti akan menjadi baik ya dan menjadi baik untuk seterusnya sahabat ya. Dan semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan pada hari ini agar kita benar-benar bisa mendapatkan perlindungan Allah, mendapatkan naungan Allah di hari tidak ada lagi payung selain payung Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabatku yang dimuliakan Allah, terima kasih atas kebersamaan Anda selama 1.5 jam ini bersama kami. Mohon maaf atas segala kesalahan ya, jika ada salah kata atau jika ada pertanyaan belum bisa dijawab, mohon jangan marah ya, karena insya Allah tadi kata Buya, hati kita diikat dalam cinta karena Allah, sehingga tidak mungkin tidak boleh ada prasangka buruk ya sahabat ya. Dan semoga nanti diberikan kemudahan untuk bertanya lagi, dan insya Allah nanti akan dijawab pada kesempatan yang lainnya. Baik sahabatku, kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.